kembali buat Rakmania semuanya. Bareng-bareng yuk. Monata. Juga buat teman-teman sebelah kiri semuanya. Terima kasih. Para kos dari Rakmania semuanya.